Kira summa amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan membahas buku Pengantar Ilmu Waris, dan insyaallah kita akan membaca mulai dari halaman 100. Kita akan membahas tentang status rumah gadang atau rumah tabon dalam adat Jawa, yang umumnya objek seperti ini diharapkan oleh pemiliknya, orang tua, dan adat budaya setempat untuk tidak dijual dan tidak dibagi waris, namun dipertahankan. Kemudian nanti siapapun yang mau tinggal di situ, siapapun yang mau menempatinya atau mau bermalam di situ diperbolehkan. Baik. Memang kita tidak sedang membahas detail aturan yang berlaku di budaya rumah adat-adat ini. Baik rumah tabon yang ada di Jawa maupun rumah gadang yang ada di Sumatera. Namun kita akan membahas dari sisi bolehkah warisan itu tidak dibagi dan diberikan kepada seluruh ahli waris tanpa kecuali baik laki maupun perempuan. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu tentang wakaf zurri. Wakaf zurri saya sebutkan di halaman 101. Wakaf zurri disebut juga dengan wakaf ahli, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kerabat dan keturunan pemiliknya. Sehingga dia wakafkan khusus untuk kerabat atau khusus untuk keturunan. Dalil mengenai disyariatkannya wakaf zurri adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan tentang Abu Talha radhiyallahu anhu yang mewakafkan kebun yang paling bagus yang beliau miliki, yang disebut dengan kebun Bayruha. Ketika Allah menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 92, Allah berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Ketika turun ayat ini, Abu Talha datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Inna ahabba amwali ilayya Bayruha wa innaha sadaqatun lillah arju birraha wa dukhraha 'indallah. Qadha ya Rasulullah haitsu arakallah." Kata Abu Talha, "Inna ahabba amwali ilayya, harta yang paling aku cintai adalah kebun Bayruha. Wa innaha sadaqatun lillah, dan itu saya jadikan sebagai sedekah untuk Allah. Saya mengharapkan pahalanya, wa dukhraha, dan simpanan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya Rasulullah haitsu arakallah. Karena itu ya Rasulullah, silakan Anda atur sesuai dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala arahkan, wahyu yang Allah berikan kepada Anda." Menanggapi hal itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Bah. Bah." Ini ungkapan keheranan. Mungkin kalau dalam bahasa kita bisa diartikan dengan wah atau semakna itu, amboy untuk bahasa yang lain. Dzalika malun rabi. Ini adalah harta yang sangat mahal. Dzalika malun rabi, ini harta yang mahal. Wa qad sami'tu ma qulta. Dan aku telah mendengar apa yang Anda sampaikan. Wa inni ara, dan menurutku, anta ja'alaha fil aqrabin. Sebaiknya kau jadikan untuk para kerabatmu. Artinya kau sedekahkan di jalan Allah, tapi penerima wakaf itu adalah para kerabat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Anas mengatakan, kemudian Abu Talha, Anas yang menceritakan peristiwa ini mengatakan, lalu Abu Talha mensedekahkan kebun itu untuk para kerabatnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dengan Abu Talha adalah ayah tirinya. Setelah Malik bin Nadr ayahnya Anas, yang merupakan suami Ummu Sulaim, minggat, meninggalkan istri dan anaknya disebabkan karena istri dan anaknya masuk Islam. Suami ini minggat, meninggalkan istri dan anaknya. Kemudian Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha. Dan maharnya luar biasa. Maharnya adalah masuk Islamnya Abu Talha. Karena ketika Abu Talha melamar Ummu Sulaim, Abu Talha dalam kondisi masih musyrik. Baik. Kemudian Anas bercerita tentang kondisi Abu Talha, bagaimana kedermawanan Abu Talha. Beliau mau mewakafkan kebun Bayruha. Di mana kebun Bayruha adalah kebun yang sangat bagus. Karena kebun itu dekat dengan Masjid Nabawi. Dan yang kedua, kebun itu punya banyak kurma dan subur. Sehingga dari sisi posisi bagus, tanah-tanah yang bagus, menghasilkan penghasilan yang bagus, sehingga nilainya sangat mahal. Mau diwakafkan. Karena Abu Talha ingin mendapatkan sebagaimana janji Allah Ta'ala, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan, tidak akan mendapatkan pahala, sampai kalian mewakafkan, sampai kalian menginfakkan harta terbaik yang kalian miliki. Karena itulah, ketika orang ingin mendapatkan pahala dari nafkah atau infak yang dia berikan kepada orang lain, salah satu di antara ketentuannya adalah, dia harus mengeluarkan harta yang dia cintai. Dan berdasarkan ayat ini, sebagian para sahabat ketika mereka menginfakkan makanan, itu dicari makanan yang paling dia sukai. Misalnya apa? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau suka permen. Dulu gula-gula ya, permen, ya, manisan ada ya bentuknya sendiri. Beliau suka makanan seperti ini. Lalu beliau beli makanan itu dan beliau sedekahkan untuk orang lain. Sehingga standar makanan yang disedekahkan itu kembali kepada pemberi, bukan penerima. Misalnya Anda suka tongseng, kemudian Anda sedekah tongseng. Anda suka sate, sedekah sate. Suka mie ayam, sedekah mie ayam. Itu salah satu di antara pemahaman yang dimiliki oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu dalam memaknai firman Allah Ta'ala, لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Kalian tidak akan mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan, sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Baik, kepentingan kita dari peristiwa ini adalah saran yang diberikan oleh Rasulullah SAW untuk mewakafkan hartanya kepada al-aqrabin, kepada kerabat. Sehingga ini menunjukkan bahasanya wakaf bisa diberikan kepada kerabat. Di antara syarat wakaf dzurri adalah tidak boleh dikhususkan untuk sebagian keturunan. Karena ini bisa memicu permusuhan antar anggota keluarga. Misalnya, wakaf hanya untuk anak perempuan dan keturunannya. Atau untuk anak laki-laki saja. Sementara anak yang lain nggak dapat. Wakaf untuk anak perempuan saja, sementara anak laki-laki tidak diberi wakaf. Wakaf semacam ini, yang dikhususkan untuk keturunan tertentu, hukumnya dilarang. Al-Buhuti mengatakan, فَإِنَّ فَضْلَ الْوَاكِفُ فَإِنْ فَضْلَ الْوَاكِفُ بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ أَوْ خَصَّ بَعْدَهُمْ بِالْوَقْفِ دُونَ بَعْدٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى طَرِيكِ الْأَثَرَةِ. فإن كان على طريق الأثرة بأن لم يكن لغرض شرعي كره لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم. Mengenai pemberi wakaf, si wakif yang hanya memberikan wakaf kepada sebagian keturunan atau dikhususkan bagi sebagian keturunan. Jika itu dilakukan karena ingin memenangkan salah satu, ingin mengunggulkan salah satu, karena masalah perasaan. Dia lebih senang si A, lalu si A yang dikasih wakaf. Dia lebih senang anak B, lalu B yang dikasih wakaf. Li ghairi ghardin bi allam yakun li ghardin syar'i. Dan tidak ada tujuan yang syar'i. Maka hukumnya makruh, hukumnya dibenci. Karena ini bisa menyebabkan terjadinya taqatu, terjadinya permusuhan antar sesama keturunan. Karena itu boleh dijadikan sebagai wakaf zurri, wakaf untuk keturunan, namun dia harus sifatnya menyeluruh. Baik. Dan di Al-Mughni, ketika Ibnu Qudamah membahas tentang masalah wakaf, beliau sebutkan beberapa dalil dan keterangan para ulama tentang wakaf zurri yang dilakukan oleh sahabat. Sehingga kejadian wakaf zurri tidak hanya pada kasus Abu Talha. Ibnu Qudamah mengatakan, qala al-Humaidi, kata Humaidi, tasaddaqa Abu Bakrin bidarihi ala waladihi. Abu Bakar bersedekah berupa rumahnya untuk anak-anaknya. Wa Umar birab'ihi indal marwah ala waladihi. Demikian Umar bersedekah sebagian propertinya di Marwah kepada anaknya. Wa Utsman bi rumah. Utsman bersedekah dengan sumur rumah. Dan sedekah yang dimaksud di sini adalah wakaf. Wa tasaddaqa Aliun bi ardihi bi Yanbu. Wa tasaddaqa Az-Zubairu bi darihi bi Makkah. Wa darihi bi Misra wa amwalihi bil Madinah ala waladihi. Dan Ali bin Abi Thalib pernah bersedekah berupa tanahnya di Yanbu. Az-Zubair ibn Awam bersedekah dengan rumahnya di Mekah, rumahnya di Mesir, dan hartanya di Madinah ala waladihi kepada anak-anaknya. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, tapi secara mu'allaq. Artinya tanpa sanad, namun disebutkan sanadnya oleh Ad-Darimi dan Ibn Abi Syaibah. وَتَصَدَّقَ سَعْدٌ بِدَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَدَارِهِ بِمِصْرَ عَلَى وَلَدِهِ. Sa'ad, wallahu a'lam, mungkin ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau bersedekah dengan rumahnya di Madinah, rumahnya di Mesir, kepada anaknya. Amr ibn al-As bersedekah dengan rumahnya di Mekah untuk anaknya. Hakim bin Hizam bersedekah dengan rumahnya di Mekah dan Madinah kepada anaknya. Fadhalika kulluhu ila al-yawm. Dan kata Ibnu Qudamah, kata Humaidi, fadhalika kulluhu ila al-yawm. Dan itu semuanya ada sampai hari ini. Sehingga dijumpai oleh Al-Humaidi bahwa sedekah-sedekah para sahabat untuk anaknya itu sampai hari ini itu masih bertahan. Dan itu berlangsung selama sekian tahun. Tayyib. Yang itu menunjukkan, coba kita lihat biografi Al-Humaidi. Al-Humaidi rahimahullah, beliau dilahirkan tahun 420 dan meninggal tahun 488. Sehingga sampai kurang lebih 400 tahun dari zaman para sahabat, sedekah mereka ke anaknya dalam bentuk wakaf properti itu masih bertahan. Tayyib, itu menunjukkan bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka melakukan wakaf zuri dalam bentuk memberikan propertinya kepada anaknya. Dan itu bertahan selama 400 tahun. Artinya, kalau itu sudah dijual, berarti bukan lagi wakaf, maka tidak mungkin akan bertahan selama sekian ratus tahun. Wallahu ta'ala alam. Wa qala Jabir, kata Jabir, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, lam yakun ahadun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam dhu maqdiratin illa waqafa. Gak ada satupun sahabat Nabi SAW yang punya kemampuan secara finansial illa waqafa, kecuali dia pernah wakaf. Wahada ijma'un minhum, dan ini merupakan ijma' dari mereka. Karena itu jamaah, wakaf itu salah satu amal andalan para sahabat. Dan kita bisa lihat bahwa masyarakat kita semangat seperti ini masih kurang. Yang ada dalam bayangan mereka, sedekah. Sedekah, infak sedekah. Zakat. Jarang kita jumpai ada orang yang kepikiran untuk wakaf. Makanya kita galakkan, mari kita berwakaf, karena wakaf itulah sedekatun jariyah. Dan Nabi SAW mengatakan, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalath. Apabila manusia itu mati, maka amalnya terputus kecuali tiga amal. Dan salah satunya adalah sedekah jariyah. Dan sebagian ulama seperti An-Nawawi, Ar-Rafi'i, yang beliau merupakan ulama Syafi'iyah, mengatakan, as-sadaqatul jariyah hiyal waqfu. Sedekah jariyah itulah wakaf. Karena dengan wakaf, maka objek itu bertahan. Bertahan sampai orangnya sudah meninggal, objek masih bertahan. Di saat itulah pahalanya terus mengalir. Sehingga dia bisa mendapatkan pahala dengan wakaf yang dia berikan. Terus mengalir meskipun pemiliknya sudah meninggal dunia. Baik, semoga kita bisa memiliki andil dalam berwakaf sesuai dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Selanjutnya kita kembali kepada masalah rumah gadang atau rumah tabun. Bisa nggak kasus seperti ini nanti kita bawa kepada wakaf zuri? Coba kita baca terlebih dahulu. Anda bisa beralih ke halaman 100. Beberapa adat menetapkan bahwa ada aset tertentu yang tidak boleh dijual atau dipindahkan hak miliknya ke orang lain, sehingga orang tua dan masyarakat menghendaki rumah ini peninggalan nenek moyang. Tidak boleh pindah ke tangan orang lain. Harus dipertahankan terus. Seperti rumah gadang di tanah Nagari Minangkabau, atau rumah tabon menurut masyarakat Jawa. Rumah ini boleh dimanfaatkan oleh siapapun di antara keturunannya, namun tidak boleh dijual ke orang lain. Dan itu kaidah umum yang ada di masyarakat kita. Bagaimana hukumnya? Kita kasih jawaban. Posisi rumah gadang atau rumah tabon ada dua kemungkinan. Pertama, dibagi waris, namun orang tua berpesan agar tidak dijual. Sehingga siapapun yang memiliki terserah, namun jangan sampai dijual. Sehingga tetap pindah hak milik ke ahli waris, hanya saja tidak boleh berpindah ke tangan orang lain. Kita tunjukkan contoh kasusnya. Si A memiliki 5 anak, 2 lelaki, 3 perempuan. Si A berpesan agar rumah yang saat ini dia tempati, yang nantinya akan menjadi rumah warisan, agar tidak dijual ke orang lain. Kelima anaknya sepakat. Ketika si A meninggal, rumah itu menjadi milik kelima anaknya. Sebagai apa? Sebagai objek musya. Untuk kongsi kepemilikan atau syirka amlak. Yang kemarin sudah kita singgung. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sementara rumah ini tidak boleh dijual. Dan itu pesan dari orang tua. Setelah si A meninggal, rumah peninggalan si A menjadi milik kelima anaknya. Sehingga mereka melakukan syirka amlak. Kongsi kepemilikan terhadap satu objek, yaitu rumah yang ditinggalkan orang tuanya. Selanjutnya, masalah penyelesaian tergantung kesepakatan mereka. Yang jelas, aturan syariat adalah perbandingan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam mendapatkan warisan adalah 2:1. Jika kelima anak menghendaki untuk tetap menjadi milik bersama, hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz. Ya sudah dibuat utuh, gitu saja. Dan tidak dijual, tidak kemudian dipecah-pecah, dibuat utuh. Jika ada salah satu anak yang butuh uang dan ingin menjual jatahnya, maka dia bisa jual ke saudaranya, sehingga tidak pindah hak milik ke orang lain. Misalnya salah satu anak perempuan pengen dapat duit. Lalu dijual ke kakaknya, saudaranya yang laki-laki. Kemudian dibeli jatahnya, setelah dibagi, dibeli jatahnya, hukumnya diperbolehkan. Tayyib, dan itu solusi sehingga rumah gadang atau rumah tabon itu tidak jatuh ke tangan orang lain. Yang kedua, rumah itu tidak dibagi waris. Dalam istilah adat disebut dengan harta pusaka tinggi, di mana orang tua menghendaki tidak dijual maupun dikuasai oleh salah satu anaknya, namun menjadi milik bersama, dimiliki oleh siapapun dari keturunannya. Untuk kemungkinan yang kedua ini, bisa dilakukan, ya, yang bisa dilakukan adalah aset ini dijadikan sebagai objek wakaf zuri. Nah, kalau sudah diwakafkan, dan aturan wakaf itu, la yuhab wa la yuras wa la yuba', tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Sehingga ketika dia sudah jadi wakaf, maka menjadi milik sesuai dengan tujuan wakaf, dan dia tidak boleh diwariskan, tidak boleh dihibahkan. Karena itu orang tua bisa berpesan sebelum wafat bahwa rumah dan tanah pekarangan yang saat ini dia tinggali, beliau wakafkan untuk seluruh keturunannya. Wakaf seperti ini disebut dengan wakaf zurri. Tayyib. Coba kita tambahkan ya. Wakaf. Itu didefinisikan oleh para ulama. Tahbisul asli, wa tasbilul manfaah. Wakaf itu tahbisul asli, wa tasbil manfaah. Wakaf itu adalah mempertahankan harta pokok sehingga dia tidak boleh hilang dengan cara dihibahkan atau dijual atau yang lainnya. Namun tasbilul manfaah, menjadikan manfaatnya sebagai fisabilillah. Jadi pokok dipertahankan, pokok bertahan, namun manfaat yang disedekahkan. Sehingga pokoknya ini tidak habis. Tidak dijual, tidak dihibahkan, tapi dia dipertahankan. Dan manfaatnya itulah yang digunakan. Baik. Makanya salah satu di antara syarat wakaf, salah satu di antara syarat wakaf, objek wakaf harus punya nilai ketahanan. Jika dia tidak punya nilai ketahanan, artinya dia cepat habis, maka tidak bisa diwakafkan. Contohnya, wakaf beras, wakaf nasi, wakaf buah, tidak bisa. Tapi kalau dia punya nilai ketahanan, ya meskipun namanya barang, nilai ketahanannya berbeda-beda, hukumnya boleh. Anda misalnya mau terlibat dalam sebuah kegiatan dakwah. Saya mau wakaf papan tulis. Papan tulis punya nilai ketahanan nggak? Punya. Maka bisa dijadikan sebagai wakaf. Papan tulis karena punya nilai ketahanan, bisa dijadikan sebagai wakaf. Baik. Bisa misalnya wakaf spidol. Spidol punya nilai ketahanan, maka juga bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Dan yang lainnya. Dan ini semuanya punya nilai ketahanan, meskipun waktunya lebih pendek dibandingkan yang lain. Spidol tentu waktunya lebih pendek dibandingkan papan tulis. Anda wakaf meja, kursi, jam dinding, dan semua yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, bisa dijadikan sebagai objek wakaf. Wakaf buah nggak bisa. Tapi kalau pohon bisa. Saya wakaf pohon duren, silahkan. Bisa. Berapa nilai ketahanannya? Ya selama duren ini masih produktif. Di usia tertentu ketika duren itu sudah tidak produktif, sudah waktunya ditebang, selesai wakafnya. Ada orang wakaf di sebuah masjid, tapi dia belikan plafon. Kemudian dalam perjalanan waktu, plafon itu rusak, bocor, akhirnya diganti. Berarti selesai masanya. Makanya objek yang paling bisa bertahan untuk dijadikan sebagai objek wakaf adalah tanah. Masya Allah. Ini masjidnya meskipun dipugar berkali-kali, masjidnya direnov berkali-kali, tanah nggak bakalan mungkin dicabut. Tetap akan menjadi objek berupa tanah. Baik. Kemudian dilihat dari sasarannya, dilihat dari sasaran wakaf, maka wakaf ada dua. Ada wakaf yang sasarannya umum. Misalnya untuk kaum muslimin. Yang dikelola oleh yayasan A. Nah, yayasan A yang sebagai pengelola itu disebut dengan nadhir wakaf. Sedangkan penerima manfaatnya, sasarannya adalah masyarakat umum. Nah, wakaf yang sasarannya masyarakat umum, ini disebut dengan wakaf khairi. Disebut dengan wakaf khairi. Kemudian ada wakaf yang sasarannya keluarga. Sehingga penerima wakafnya adalah anggota keluarga sebagaimana yang ditunjuk oleh wakif. Saya wakafkan rumah saya ini untuk seluruh keturunan saya. Maka yang boleh tinggal di situ adalah keturunannya. Yang bukan keturunannya seperti sepupunya, saudaranya, dia tidak boleh memanfaatkan. Atau kerabatnya, kalau kerabat berarti lebih luas lagi. Saudaranya, sepupunya, pamannya, bibinya bisa memanfaatkan. Tapi kalau keturunan, berarti dia hanya khusus untuk bagian keturunan. Baik, wakaf yang seperti ini disebut dengan wakaf zurri atau wakaf ahli. Dan ini juga termasuk wakaf yang diperbolehkan. Dan tadi kita sampaikan, para sahabat banyak mewakafkan sebagian hartanya, rumahnya, propertinya untuk khusus keluarganya. Bahkan dalam hadis Abu Talha, kita bisa perhatikan Nabi SAW menyarankan agar kebun yang mahal itu dijadikan sebagai wakaf dzurri. Baik, selanjutnya kita beralih kepada permasalahan lahan yang tidak diwariskan. Kita bahas tentang objek yang tidak diwariskan. Baik. Objek yang tidak diwariskan berarti dia tidak boleh jatuh ke tangan orang lain atas atau sebagai milik individu. Tidak boleh jatuh ke tangan orang lain sebagai milik individu tertentu. Itu makna dari objek yang tidak diwariskan. Kita memahami begini. Begitu si A memiliki harta. Ini harta si A. Ketika si A meninggal dunia. A meninggal dunia. Maka harta ini akan jatuh menjadi milik ahli warisnya. Langsung pindah milik, pindah hak milik ke ahli waris. Baik, ini aturan bakunya. Begitu si A meninggal, maka harta ini pindah milik menjadi milik ahli waris. Asumsi kita nggak ada utang. Asumsi kita nggak ada utang. Sudah? Kalau pindah hak milik jadi milik ahli waris, berarti nanti dimiliki pribadi oleh masing-masing ahli waris. Selanjutnya, ahli waris mau jual, ahli waris mau sewakan, mau dia pakai sendiri, itu kembali kepada kehendaknya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Baik. Berarti agar tidak terjadi ini, gimana caranya? Agar tidak pindah hak milik, untuk menghindari perpindahan hak milik, agar tidak waris, maka di situ ada dua kemungkinan caranya. Pertama adalah dengan cara wasiat. Karena kalau sudah diwasiatkan, maka dia tidak bisa dijadikan waris. Dan kita punya kaidah, wasiat itu nggak bisa gabung dengan waris. Makanya ahli waris nggak berhak dapat wasiat. Wasiat hanya boleh untuk selain ahli waris. Dan kalau sudah dikeluarkan wasiat, dinyatakan wasiat, maka harus disisihkan untuk diserahkan sesuai dengan sasaran wasiat, sisanya baru dibagi warisan. Hanya saja, Nabi SAW membatasi maksimal 1/3. Maksimal, nggak boleh lebih dari ini. Maka, jika ada orang yang ingin mengeluarkan hartanya agar tidak menjadi warisan, dia bisa wasiatkan, tapi maksimal, di sini ada batas maksimalnya adalah 1/3. Baik. Ini kebalik ya. Kebalik. Maksimal 1/3. Sama dengan atau kurang dari 1/3. Kemudian solusi yang lain agar keluar dari status waris adalah dengan cara diwakafkan. Dengan cara diwakafkan. Yang sebenarnya ini juga semakna dengan hibah. Dan namanya wakaf, maka dia dikeluarkan dari kepemilikan pribadinya untuk diserahkan kepada penerima wakaf. Dikeluarkan dari milik pribadi untuk diserahkan kepada penerima wakaf. Ada tiga subjek dalam wakaf. Ada tiga subjek dalam wakaf. Pertama, wakif. Yang kedua, mauquf alaih. Yang ketiga, ini biar konsisten. Yang ketiga, nadir. Nadir wakaf. Ada tiga subjek dalam wakaf. Wakif ini berarti pemberi wakaf. Ini subjek yang paling utama. Dia sebagai pemberi wakaf. Pemberi. Mauquf alai ini sebagai penerima manfaat. Penerima manfaat. Nadhir wakaf sebagai pengelola. Sehingga kalau ada orang yang wakaf, saya wakafkan tanah saya kepada Muhammadiyah. Saya wakafkan tanah saya kepada Muhammadiyah. Untuk dijadikan sebagai, apa misalnya, PKU. Ya, dijadikan sebagai PKU. Kalimat itu, ada tiga posisi di sana. Maka dia sebagai wakif, Muhammadiyah, Yayasan Muhammadiyah atau Ormas Muhammadiyah sebagai nadir wakaf, dan penerima manfaatnya adalah masyarakat umum yang mengambil manfaat dari kegiatan PKU. yang mereka adalah mauquf alaih. Sudah? Nah. Kita kembali ke manfaat dzurri tadi. Wakaf dzurri. Wakaf dzurri atau wakaf ahli, wakaf yang dikhususkan untuk keluarga, baik keturunan maupun yang bukan keturunan, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh si mayit sebelum dia mati. Berarti di sini ada nadir. Nadirnya siapa? Ya, pengelola yang ditunjuk oleh mayit. Misalnya anak pertama. Anak pertama ditunjuk, kamu tolong kelola wakaf ini, nanti berikan siapapun yang mau memanfaatkan di sini untuk adik-adikmu, silahkan. Kemudian mauquf alaihnya siapa? Sasaran wakaf, mauquf alaih adalah keturunan. Nah, ketika sudah diwakafkan, maka sudah bukan lagi miliknya. Karena wakaf itu berarti dia keluarkan harta itu di rentang miliknya. Sehingga begitu sudah diwakafkan, bukan lagi miliknya. Jika sudah diwakafkan, maka bukan lagi miliknya. Karena bukan miliknya lagi, karena itulah dia tidak bisa diwariskan. Sehingga dia tidak bisa diwariskan. Baik. Nah, sehingga orang tua bisa wakaf tadi. Saya ingin agar rumah ini nggak diwariskan. Karena kalau diwariskan kan berarti jatuh menjadi milik pribadi. Nah, solusinya ini. Anda wakafkan. Terus gimana caranya? Wakaf ya ketika masih hidup. Nyatakan saya wakafkan untuk keturunan saya. Lalu keturunannya yang nanti akan menerima sebagai sasaran wakaf dan nadirnya adalah pengelola. Nah, cuman di sini kita terbentur masalah administrasi. Objek wakaf. Di negara kita, sertifikat kan ada SHM, ada sertifikat HGB. Ya, mungkin nanti bisa ditanyakan ke notaris. Kalau hak milik ini pribadi. Dan warisan bisa jadi hak milik. Sehingga kalau orang tua mewariskan rumahnya ke anak-anaknya, terus nanti dipecah. Dipecah sehingga terbit beberapa sertifikat yang diserahkan ke anaknya, maka statusnya SHM. Tapi kalau dia diwakafkan ke sebuah yayasan, nanti jadinya HGB. Dan itu sama dengan menambah aset negara, tapi dikelola oleh nadir. Yang kata para notaris, ini jadinya turun status. Jadinya tanah itu turun status. Baik. Terus kalau wakaf dzurri ini gimana? Karena penerimanya bukan yayasan. Nadirnya, pengelolanya juga bukan yayasan. Sebenarnya masalah pengelola ini bebas. Bisa individu, bisa juga yayasan. Ya. Cuman, yayasan kalau disuruh untuk ngelola sebuah objek, tapi peruntukannya hanya untuk keturunan mayit, mungkin dia nggak mau. Ngapain yayasan ngurusi rumah tabon, rumah gadang? Yayasan ini ngurusi rumah gadang ini, rumah gadang ini. Padahal itu lebih banyak urusan pribadi keluarga. Sehingga jarang kalau pengelolaan wakaf dzurri kok yayasan itu jarang. Sebagian besar adalah individu. Nah, sebenarnya bisa saja pengelola sebagai nadhir ya, itu yang atas nama SHM. Cuman kadang mungkin beresiko ya. Wah, nanti kalau sertifikat hak milik diatasnamakan si A. Begitu si A mati, anaknya nuntut. Itu dijadikan sebagai objek warisan. Atau mungkin Anda bisa tanya kepada notaris, kira-kira SHM bisa nggak sekelompok orang, misalnya. Sehingga anaknya ada 5. Berarti nanti A, B, C, D, E. Semua anak-anaknya namanya ada di sertifikat. Dimiliki bersama. Ya. Kalau ini bisa, walhamdulillah. Cuman nanti setelah turun lagi, harus menyebutkan semua keturunan 5 anak ini. A punya 7 anak, B punya 5 anak, C punya 9 anak, D misalnya punya 4 anak, E punya 3. Totalnya berapa ini? Misalnya totalnya 17 anak. 17 masuk di sertifikat. Jika ABC ini meninggal. Nanti lanjut lagi. 17 ini menghasilkan 35 manusia. Jadinya memang lebih repot. Nah, masalah teknis seperti ini mungkin nanti bisa dikonsultasikan ke mereka yang paham tentang masalah ini. Intinya, secara syar'i, ini kita sudah bicara dari si administrasi. Intinya secara syar'i, wakaf dzurri adalah orang mewakafkan objeknya, sehingga kalau sudah diwakafkan, maka dia sudah keluar dari kepemilikannya, karena itu tidak bisa diwariskan. Karena kalau sudah keluar dari kepemilikannya. Tapi sasarannya hanya untuk keturunan. Baik. Nah, rumah tabon atau rumah gadang, kalau mau dibuat seperti ini, silahkan. Sehingga keberadaan rumah gadang, jika memang itu wakaf, maka itu bukan termasuk pelanggaran syar'i. Loh, kok ada objek warisan yang tidak dibagikan? Ini melanggar hukum Allah. Tunggu dulu. Dalam Islam diperbolehkan adanya wakaf dzurri. Kalau mayit dulu sebelum meninggal dia wakafkan objek itu untuk keluarganya, hukumnya boleh. Ya. Tapi kalau tidak diwakafkan, kemudian dia khususkan untuk ahli waris tertentu, ini nanti saya wariskan untuk anak perempuan saya saja. Yang laki-laki biar cari sendiri. Nah, seperti itu nggak boleh, jadinya malah bentuk kedzaliman. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan kita telah menyelesaikan pembagian atau telah menyelesaikan tentang masalah warisan, apakah wajib dibagi dan bagaimana jika ada warisan yang tidak dibagi. Wallahu alam. Pembahasan kita berikutnya adalah membagi warisan sebelum mati. Baik, kita baca mukaddimahnya terlebih dahulu. Ada di halaman 104. Ada 3 hal yang pembagiannya telah diatur oleh Allah sendiri. Sehingga tidak diserahkan ke manusia, tidak diberikan kepada manusia untuk berijtihad, tapi Allah sendiri yang ngatur. Apa saja itu? Pertama adalah al-anfal, harta rampasan perang. Allah sendiri yang bagi. Sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Mereka menanyakan kepada kamu tentang Al-Anfal, pembagian harta rampasan perang. Qul, jawablah. Al-Anfalu lillahi war rasul. Harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul. Fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu. Wa atiullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatilah Allah dan Rasulnya jika kalian beriman. Sehingga ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang masalah kaidah pembagian harta rampasan perang, Allah Ta'ala tekankan kepada manusia, bertakwalah kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah, jangan sampai rebutan. Karena salah satu di antara penyebab terbesar manusia berantem adalah masalah dunia. Di ayat 41 Allah berfirman menjelaskan tentang rinciannya. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa'anna lillahi khumusahu walil rasuli walidil qurba. Ketahuilah annama ghanimtum min syai'. Ghanimah yang kalian dapatkan. Fa'anna lillahi khumusahu walil rasul walidil qurba wal yatama wal masakini wabnis sabil in kuntum amantum billah. Bahwa yang seperlima itu milik Rasul, dzabil qurba, anak yatim, orang miskin, ibnu sabil, in kuntum mu'minin, jika kalian in kuntum amantum billah, jika kalian beriman kepada Allah. Sehingga Allah Ta'ala tetapkan, seperlima dari harta rampasan perang adalah untuk kegiatan sosial. Ketika Nabi SAW masih hidup, itu menjadi salah satu sumber pendapatan Rasulullah SAW. Dan Nabi SAW mengatakan, وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ذِلِّ رُمْحِ. Allah jadikan rizkiku di bawah bayangan tombakku. Dan para ulama ketika membahas penghasilan apakah yang paling tinggi tingkatannya, yang paling mulia bagi manusia, ada khilaf di sana. Dan kata Al-Hafidh Ibn Hajar, yang paling mulia adalah ghanimah. Kenapa? Karena itu adalah penghasilan yang Allah pilihkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga jangan sampai kita punya pemahaman miring. Islam mengajarkan perampokan, ada ghanimah, dan seterusnya. Bukan demikian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang menghalalkan. Betul, bagi umat masa silam, ghanimah itu haram. Umat masa silam, kalau mereka perang, menang, dan mereka dapat ghanimah, mereka nggak boleh membawa ghanimah itu pulang. Haram bagi mereka. Sehingga dulu, umat di masa silam, ketika mereka punya ghanimah, mereka berhasil menang perang, lalu dapat harta rampasan, itu dikumpulkan jadi satu. Kemudian sang Nabi berdoa, lalu Allah Ta'ala turunkan api dari langit. Allah turunkan petir, ya, menyambar ghanimah itu, kemudian terbakar. Disebutkan hadis dalam hadis yang sahih. Ada seorang Nabi yang bernama Yusha bin Nun. Nabi Yusha bin Nun sallallahu alaihi wasallam adalah muridnya Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Suatu ketika beliau berjihad. Lalu beliau menang. Singkat cerita beliau menang. Sebenarnya ada cerita yang cukup panjang. Singkat cerita beliau menang. Setelah beliau menang, beliau kumpulkan ghanimah. Lalu beliau berdoa. Ternyata api tidak kunjung datang. Lalu beliau memahami, pasti ada di antara kalian prajurit yang menyembunyikan harta rampasan perang. Terus gimana untuk menelitinya? Padahal ini prajuritnya jumlahnya banyak sekali. Akhirnya beliau minta, semua masing-masing komandan peleton salaman dengan saya. Setiap komandan salaman, salaman, salaman. Ada salah satu komandan ketika diajak salaman, tangannya nggak bisa ditarik. Di sini, di peloton kamu ada salah satu prajurit yang dia menyembunyikan ghanimah. Seluruh prajurit diminta datang. Jabat tangan. Ketika salaman, jabat tangan, ada dua prajurit yang ketika salaman nggak bisa dilepas. Sudah. Tertuduh pada dua orang ini. Dan itu Bani Israel. Itu Bani Israel. Akhirnya, mereka menyimpan emas sekian. Kemudian begitu itu dikeluarkan dan ditaruh di tanah lapang, dikumpulkan dengan yang lain. Barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan api yang membakar ghanimah. Dan itu yang menjadi tantangan orang-orang Yahudi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di surat Ali Imran ayat 183. Orang Yahudi mengatakan, alladzina qalu Inna Allaha ahida ilaina alla nu'mina li rasulin hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Yaitu orang-orang yang mengatakan, maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan, Inna Allaha ahida ilaina, Allah pernah mengambil janji kepada kami, alla nu'mina li rasul, bahwa kami tidak akan beriman kepada rasul, hatta ya'tiyana bi qurbanin ta'kuluhun nar. Sampai dia bisa mendatangkan kurban yang dimakan oleh api. Yang dilahap oleh api. Dan itu enggak mungkin untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam syariat beliau enggak ada ghanimah yang dibakar. Ghanimah yang dibakar itu berlaku bagi syariat sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli." Aku diberi oleh Allah 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Dan salah satunya kata beliau adalah wa uhillat li al-ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menerima ghanimah. Boleh memiliki ghanimah. Aturnya tidak sebagaimana nabi dulu. Ketika mereka dapat ghanimah dikumpulkan di tanah lapang kemudian disambar petir. Dan orang Yahudi minta seperti itu. Kami mengikat janji dengan Allah bahwa kami tidak akan beriman kepada Rasul kecuali dia bisa membakar ghanimah. Tidak mungkin. Nabi Muhammad SAW tidak punya syariat seperti itu. Karena itu Allah kasih jawaban, قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ. Katakan oleh Muhammad, sungguh telah datang para rasul sebelumku yang membawa al-bayyinat, membawa bukti, wa billadzi qultum, dan membawa permintaan sebagaimana yang kalian ucapkan, yaitu membakar ghanimah. Tapi apa yang terjadi? Falima qataltumuhum? Kenapa kalian bunuh mereka? Sudah ada rasul seperti itu tapi rasulnya dibunuh. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin? Lalu kenapa kalian bunuh mereka? Kalau memang klaim kalian itu benar. Tayyib. Sehingga di sini jamaah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan keistimewaan ghanimah boleh beliau miliki dan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengaturnya. Berikutnya tentang masalah yang dibagi oleh Allah adalah zakat. Allah sendiri yang bagi. Allah berfirman menjelaskan 8 asnaf penerima zakat. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Sesungguhnya yang namanya sedekah, maksudnya adalah zakat, hanya diberikan kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, untuk membebaskan budak, orang yang terjerat utang, untuk kegiatan fi sabilillah, dan ibnu sabil. 8 asnaf. Dan ini dibahas dalam fikih zakat. Selanjutnya adalah warisan. Untuk warisan Allah menjelaskan jatah masing-masing ahli waris di surat An-Nisa, ayat 11, 12, dan 176. Karena itulah pada asalnya pembagian warisan diserahkan kepada penjelasan Allah dan itu dilakukan setelah kematian pemiliknya. Allah berfirman, "Ini mru'un halaka laisa lahu waladun wala ukhtun falaha nisfu ma tarak." Jika ada orang meninggal dan dia tidak mempunyai anak, dan ini adalah kalalah, dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudara yang perempuan, mendapatkan setengah dari harta yang dia tinggalkan, jika saudara perempuan ini sendirian. Baik. Ini 3 hal yang perlu kita pahami, bahwa 3 hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang bagi, karena itu kita serahkan kepada Allah. Jangan berkreasi. Terutama warisan. Itu sampai detailnya disebutkan. Anak dapat sekian, jika sendirian anak perempuan dapat sekian, jika anak perempuan lebih dari satu dapat sekian, orang tua dapat sekian, jika tidak punya anak, jika punya anak dapat sekian, saudara punya dapat sekian, jika. Jadi Masya Allah detail sekali. Dapat sekian jika, tertutup jika. Karena itu dalam masalah pembagian waris, serahkan saja kepada pembagian yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal, dan kita tidak perlu berkreasi. Kecuali bagi orang liberal yang mengatakan ayat warisan sudah tidak relevan. Karena perbandingan 2 banding 1 sudah tidak relevan. Dan itu bentuk apa? Terlalu diskriminatif. Anti kesamaan gender. Antara laki dan wanita dibedakan. Itu terserah kamu. Yang jelas Allah Ta'ala tegaskan, walaysa dzakaru kal unsa. Lelaki tidak sama dengan wanita. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya kami persilakan bagi Anda yang mau bergabung. Kita coba angkat penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Saya mau nanya Ustaz. Kami bersaudara 7 orang, 4 perempuan, 3 laki-laki. Semasa hidup orang tua, kakak saya yang perempuan, ayah pernah mungkin perlu uang. Meminta uang sama dia, kemudian dikatakannya, nanti kau ambil tanah yang itu, nanti untuk kau tanah yang itu, yang sebagian itu. Hanya mereka yang tahu, kami tidak tahu. Kemudian kepada kakak saya yang laki-laki juga, waktu itu masih lajang, kerja, dan selalu memberi sebagian gajinya kepada ayah saya. Kemudian, mungkin ayah saya ada juga mengatakan demikian. Taunya, sewaktu ya setelah ayah meninggal, kakak mengatakan ayah pernah bicara begini. Lo itu yang kami jawab, kan kita anaknya wajar toh memberi orang tua. Lalu dia katakan, aku kan anak perempuan, ada suami, seakan-akan tidak berkewajiban mengasihi orang tua begitu mungkin. Kemudian kakak laki-laki juga demikian. Ayah ada bilang ini kasih sama aku. Ya udah kami tidak mau ribut-ribut. Mereka ambillah. Waktu orang tua sudah tidak ada, yang mana dia, yang katakannya yang ini, yang itu. Tidak luas tanahnya, jadi entah yang mana yang dikasih, entah yang mana dialihkan, gak tahu. Itu yang pertama Ustaz, mohon pencerahannya. Tentang yang kedua, kalau suami menceraikan istri, kemudian suami mau merujuki istrinya. Sementara semasa idah, masih dalam idah, istrinya tidak mau dirujuki karena sudah tidak ada kecocokan lagi. Ribut terus. Bagaimana hukumnya itu Ustaz? Mohon pencerahannya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Permasalahan yang pertama sangat rumit ya. Mungkin jawaban saya barangkali belum kelasnya untuk bisa menjawab seperti ini, dan bisa kami sarankan sebaiknya dilakukan islah dengan cara berembuk satu keluarga untuk menentukan apa yang terbaik. Ibu bisa undang mereka berkumpul, kemudian undang ustadz yang senior yang ada di daerah itu. Semoga dengan demikian nanti bisa ketemu titik terakhir agar tidak ada sengketa di antara saudara. Dan tegaskan kembali bahwa warisan itu harta nemu. Kemudian sampaikan ada sebuah hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan ancaman ketika ada ahli waris yang dia mengambil hak orang lain dengan alasan yang tidak benar. ada di buku saya halaman 115. Di halaman 115 itu saya sebutkan, Nabi SAW pernah mendapatkan dua orang yang saling bersengketa, rebutan warisan. Dua orang ini datang kepada Nabi SAW. Lalu masing-masing menyampaikan alasannya. Ya Rasulullah, saya itu seperti ini, posisi saya seperti ini. Jadi saya berhak ini. Ngotot dia. Orang kedua juga sama. Ya Rasulullah, yang benar kayak gini. Sehingga saya berhak ini. Saling ngotot mereka. Begitu mereka selesai menyampaikan argumen masing-masing, Nabi SAW mau memberikan keputusan. Tapi ada yang menarik. Sebelum beliau memberikan keputusan, Rasulullah SAW memberikan peringatan. Apa peringatan beliau? Innama ana basyarun. Wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna alhana bihujjatihi min ba'di. Fa'aqdi nahwa ma asma'u. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innahma aqta'u lahu qit'atan minan nar. Aku hanya manusia biasa dan beliau tidak tahu hal yang gaib. Dan kalian bersengketa di hadapanku meminta kepadaku untuk menentukan siapa yang lebih menang, siapa yang lebih berhak. Mungkin bisa jadi ada di antara kalian yang lebih pintar menjelaskan, lebih pintar ngomong dibandingkan yang lain. Fa'aqdinah wa ma'asma, sehingga saya putuskan sebagaimana yang saya dengar. Dan masalah ini benar nggak benar, jujur nggak jujur, itu urusan pribadi. Oh, ini ada manipulasi data, atau ini ada penyelewengan dari keterangan yang disampaikan. Beliau nggak ngerti, beliau seorang nabi. Kalau tidak dikasih wahyu oleh Allah, tidak diberitahu oleh Allah bagian yang gaib, beliau nggak bakalan tahu. Sehingga beliau mengingkari ketika ada sahabat yang mengatakan, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadin. Di tengah kami ada seorang nabi yang tahu besok terjadi apa. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak benar. Jangan ucapkan kalimat itu. Karena beliau manusia yang tidak tahu hal yang gaib. Bahkan dua orang yang sengketa ini beliau enggak tahu aslinya kayak gimana. Beliau hanya dengar berdasarkan keterangan masing-masing. Makanya seorang ustaz bisa jadi dibohongi oleh orang yang bertanya dan ustaz ngasih jawaban, ternyata jawabannya salah. Maka itu bukan kesalahan beliau, tapi kesalahan orang yang menyampaikan ini dengan cara yang bohong. Dan itu pernah terjadi pada diri saya, ada orang yang bertanya, tapi dia bohong. Nah, ketika dikasih jawaban, dikomplain sama lawan sengketanya. Loh, saya bukan hakim. Kenapa kok Anda tidak meminta keterangan pihak yang kedua? Kalau hakim berkewajiban, kalau bukan hakim tidak berkewajiban. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, kalaupun menang salah satu, ternyata itu bukan haknya, maka sebenarnya dia telah mengambil bara neraka. Silahkan kalau mau diambil, silahkan kalau mau ditinggalkan juga silahkan. Subhanallah, apa yang terjadi? Nangis mereka berdua. Mereka nangis. Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu membuat mereka nangis. Selanjutnya mereka berebut untuk menolak. Ya Rasulullah, harta saya kasihkan saudara saya saja. Biar dia yang ngambil. Ya Rasulullah, saya nggak mau ngambil. Masya Allah. Coba, kalau semangat seperti ini, ada dalam keluarga kita ketika sedang membagi waris. Semangatnya itu semangat menolak. Bukan kemaruk, rakus, ingin mendapatkan sebanyak-banyaknya. Padahal belum tentu, itu halal baginya. Ini harta nemu, bukan dari jasa dia. Dia nggak kerja untuk mengupayakan keberadaan harta itu. Dia nggak punya andil untuk mewujudkan harta itu. Ini harta nemu. Karena itu ngapain sampai diperebutkan hingga sikut-sikutan antar anggota keluarga, antar saudara, sampai memutus silaturahmi. Hal yang sangat menyedihkan jamaah. Makanya, Peringatan seperti ini penting untuk disampaikan lebih awal. Dan nanti bisa pesan ke Ustadz. Ustadz, sampaikan ini dulu. Setelah mereka paham, mereka akan berpikir, jangan sampai, kalaupun saya dapat warisan, ya dapat, alhamdulillah, tapi jangan sampai membawa hak orang lain. Bisa jadi di dunia saya menang. Tapi ingat, pengadilan tidak sekarang. Yang paling adil adalah ketika kita menghadap Allah Ta'ala, akan ada pengadilan lanjutannya. Dan Allah tidak pernah lupa, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Allah menyaksikan semuanya. Sehingga siapa yang mengambil hak orang lain, hak saudaranya sendiri, sampai terjadi permusuhan. Kalaupun di dunia tidak selesai, akan ada penyelesaian di akhirat. Padahal itu sama sekali tidak menambah jatah rizkinya. Makanya kita sarankan, sebaiknya dilakukan islah, dilakukan keputusan damai, bagaimana caranya agar tidak sampai menimbulkan sengketa dalam satu keluarga. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, suami sudah menceraikan dan masih di masa iddah, kemudian suami ingin rujuk, tapi istri enggak mau. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 228. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dhalika in aradu islaha. Wa bu'ulatuhunna, dan para suami mereka, suami para wanita, ahaqqu biraddihinna, setelah menceraikan istrinya dan masih di masa iddah, maka para suami itu lebih berhak untuk rujuk. Keputusan rujuk ada di tangan suami. Ahaqqu biraddihinna, dia lebih berhak untuk keputusan rujuk. Fi dzalika, dari perceraian itu, in aradu islaha, apabila mereka menghendaki islah, menghendaki perbaikan. Jadi rujuk ketika perceraian itu ada dua niat. Pertama, niatnya dalam rangka untuk memperbaiki. Puncak berantem antara suami istri sampai akhirnya ketika mereka sudah enggak sanggup, pecahlah keluarga itu. Sehingga mereka bercerai. Masih di masa iddah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala izinkan di masa iddah ini, syariat mengizinkan mereka masih kumpul bersama dalam satu rumah. Kalau sudah dalam satu rumah boleh, berarti boleh dong lihat aurat, boleh. Boleh istri tidak berjilbab, karena mereka masih suami istri di rentang masa iddah. Apa hikmah terbesarnya? Hikmahnya adalah agar mereka bisa balik lagi. Sehingga di situ ada hikmah besar. Islam mengizinkan adanya talak, tapi Islam juga menekankan agar kembali rujuk. Kemudian di masa iddah itu suami lebih berat untuk rujuk. Jika niatnya dalam rangka untuk perbaikan. Misalnya dia kasihan dengan istrinya, atau muncul rasa cinta yang lebih kepada istrinya. Akhirnya dia pun rujuk. Setelah rujuk, mereka berkeluarga lagi. Dan tidak perlu ada akad nikah. Tidak perlu ada mahar, tidak perlu ada walimah, tidak perlu ada pemberitahuan keluar. Cukup rujuk. Bisa dinyatakan, saya rujuk kamu. Atau kalimat yang lain yang menandakan makna rujuk. Yang kedua, niat suami rujuk itu dalam rangka untuk memperpanjang masa iddah istri. Nah, ini niatnya jelek nih. Sehingga maunya gantung istrinya. Di masa iddah, suami menceraikan istrinya. Lalu selama masa iddah, nggak pernah dirujuk. Mepet ketika mendekati masa iddahnya mau habis, suami rujuk. Saya rujuk kamu. Rujuk, masa iddahnya habis. Kembali menjadi suami istri. Ya. Rujuk sebelum masa iddahnya habis, kembali menjadi suami istri. Kemudian setelah itu, dia, si wanita ini mengalami haid. Baik, tapi sudah kembali suami istri. Kemudian nggak diapa-apain. Terus ditalak lagi, diceraikan lagi. Menjalani masa iddah lagi. Ya. Selama 3 kali haid. Mepet ketika mau habis masa iddahnya, dirujuk lagi. Jadi ini suami melakukan seperti itu, tujuannya adalah dalam rangka untuk ngerepoti istrinya, biar gantung istrinya. Punya suami seperti nggak punya suami, nggak pernah disentuh, nggak pernah diajak untuk bercengkrama, ngobrol. Sehingga punya suami seperti nggak punya suami. Nah, niat yang nggak benar seperti ini tidak diperbolehkan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih aturan itu di surat Al-Baqarah ayat 228. Wallahu a'lam. Nah. Baik, silakan. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallahu fiik, Ustaz. Wa fiik barakallah. Kan doa Allahumma ij'al fi qalbi nuro itu kan khusus laki-laki untuk berangkat ke masjid. Sedangkan seorang wanita kan salatnya di rumah. Boleh apa enggak? Karena itu khusus laki-laki bagi sedangkannya, Ustaz. Jadi bagi orang wanita itu tidak boleh pakai doa itu, gitu, Ustaz. Dan yang kedua, kalau tidak orang yang tidak mengerjakan sholat terus membesuk orang sakit, gitu, Ustaz. Itu tidak punya keutamaan, begitu katanya, Ustaz. Apa benar seperti itu, Ustaz? Mohon penjelasan, Tukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib. Tentang doa ke masjid, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Betul, itu adalah doa yang dibaca ketika ke masjid. Apakah itu khusus bagi laki-laki? Jawabannya jelas, bukan. Wanita bisa enggak ke masjid? Bisa. Sehingga ibu bisa membaca doa ini ketika ke masjid. Sebagaimana bapak-bapak membaca doa ini ketika ke masjid. Lah kan wanita sholat di rumah, betul. Tapi tidak dilarang untuk ke masjid. Sehingga tidak ada istilah ini khusus bagi laki-laki. Bukan. Ini khusus bagi mereka yang ke masjid. Baik laki maupun wanita. Sehingga kalau wanita sholatnya mau di masjid, sesekali dia ke masjid, misalnya subuh dia ke masjid. Dan beberapa sahabiat ketika subuh ke masjid. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha, mereka tidak kelihatan mukanya minal ghalas. Karena suasananya masih gelap. Karena ghalas. Sehingga selesai sholat, mereka pulang ke rumah masing-masing. Begitu salam, langsung pulang ke rumah masing-masing. Itu nggak kelihatan. Itu mukanya siapa. Cuman kelihatan sosok ada manusia, ada wanita, jalan, cuman nggak kelihatan itu mukanya siapa. Minal ghalasi, karena masih gelap. Dan di masa itu kan lampu tidak ada. Sehingga doa ini boleh dibaca bagi wanita ketika ke masjid. Wallahu a'lam. Yang kedua tadi apa? Baik. Kita baca pertanyaan melalui ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Azam dari Solo. Pertanyaan saya berkaitan dengan wakaf. Ada sebuah yayasan mengumpulkan dana dari kaum muslimin untuk membeli sebidang tanah untuk dibangun masjid. Karena waktu itu yayasan belum berbadan hukum, maka ditunjuklah beberapa orang sebagai nadhir agar tanah bisa berubah status menjadi wakaf. Dalam perjalanannya, salah satu nadhir yang ditunjuk sebagai ketua nadhir merasa dialah yang berhak mengelola tanah wakaf. Di pihak lain, yayasan juga merasa berhak karena dia yang mengumpulkan dana muhsinin. Pertanyaan saya, siapakah sesungguhnya nadhir yang berhak untuk mengelola wakaf tersebut? Jazakumullah khairan katsiran. Wa jazakumullah khairan katsiran. Karena ini beli tanah ya, bukan bukan dari perseorangan yang mewakafkan lahan. Kalau ada perseorangan, individu, yang mewakafkan lahan. Saya punya tanah, kemudian saya wakafkan. Maka yang paling berhak menentukan nadhir adalah individu ini. Siapa nadhirnya, Pak? Saya tunjuk si A, si B, atau yayasan A, yayasan B. Beliau yang paling berhak. Tapi kalau ini inisiatif dari sekelompok orang untuk membeli sebidang tanah, lalu mereka urunan, ya, dan membuka donasi untuk beli tanah ini, siapakah yang paling berhak menjadi nadir, ya kami kesulitan untuk mengukur dari sisi, karena kita tidak tahu siapa yang paling berjasa di sana. Ya secara umum, sebenarnya yang paling berjasa itu yang paling berat untuk menentukan. Misalnya yang paling berjasa adalah yayasan, maka yayasan yang paling berhak. Yang paling berjasa adalah individu tertentu, maka beliau yang paling berhak. Cuman daripada meninggalkan sengketa seperti ini, jadinya ngapain sih rebutan jadi nadir? Kalau niatnya bagus, kami mau berebut amal, insya Allah amal soleh. Sama dengan orang rebutan adzan, orang rebutan sedekah, itu silahkan. Yayasan butuh mobil. Terus ada dua orang yang datang. Mobilnya saya yang gantikan. Saya yang belikan. Satu lagi, biar saya aja. Pak, jangan pak, pakai duit saya aja. Jangan, ini saya duluan. Rebutan kayak gitu silahkan. Silahkan digalakkan di masyarakat rebutan kayak gini. Anda makan bersama di sebuah warung. Begitu mau bayar, rebutan. Ini uang saya. Oh, jangan ini. Simpan dulu. Ini dompet saya. Silahkan ambil, butuhnya berapa. Ini ATM, Pak. Gesek pakai edisi. Rebutan kayak gitu, silahkan. Rebutan amal soleh. Tapi kalau rebutan mengelola, rebutan mengelola itu berarti rebutan menerima amanah. Rebutan menerima amanah. Nah, sekarang coba berpikir, apakah betul Anda ini orang yang betul-betul amanah? Ataukah potensi pelanggaran amanahnya masih besar? Kalau potensi pelanggaran amanahnya masih besar, seharusnya jangan terlalu memberanikan diri. Biar saya yang ngelola. Saya yang paling berhak. Pak, ini beban. Ini beban. Nadir itu dapat amanah. Makanya kami sarankan, sebaiknya dilakukan kerjasama dengan baik, dan berikan kepada yang lebih besar posisinya, misalnya yayasan. Karena kalau yayasan kan siapapun bisa berhak atau siapapun bisa terlibat di situ, meskipun dia hanya terlibat di bagian kecil, ada yang bagian besar. Ya. Yang jelas semua punya peluang untuk terlibat. Dan dengan demikian amanah itu akan lebih terjaga secara maksimal. Jangan sampai gara-gara rebutan jadi nadir malah objek wakaf terbengkalai. Ini pengen ngurus, ini pengen ngurus, ini pengen ngurus. Akhirnya mereka saling udur-uduran. Iren. Saling berantem rebutan. Terus objeknya nggak jadi dikelola. Masya Allah, kasihan wakifnya. Kasihan wakifnya. Dan kita berharap jangan sampai itu terjadi. Wallahu ta'ala alam. Tanya. Baik, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya tentang penggunaan harta orang tua, Ustaz. Jadi beberapa waktu yang lalu saya mengikuti promo, Ustaz, promo jual beli kitab. Jadi di sana ada di sosial media di Facebook istilahnya obral kitab, Ustaz. Per kitab itu kurang lebih harganya cuma puluhan ribu, Ustaz. Dengan syarat ini kitabnya tidak lengkap jilidnya. Artinya misalnya ada 1-4, di situ cuma ada 2 dan 3. Oke, saya pesan, jadi saya chat ke adminnya itu, lalu saya kirim 200 beserta dengan kirinya. Jadi yang dikirim saya nggak bisa request, misalnya ada fatur bari, ada sunan ini nggak bisa. Ternyata 300 ribu dapat 15 kitab, Ustaz. Secara acak dikirimnya. Namun yang saya ketahui di situ di gambarnya hanya ada 1-2 gambar di foto dari atas, Ustaz. Di foto dari atas ada sunan. Jadi ini ada kitab ini dan itu. Yang saya tanyakan, Ustaz, yang pertama, apakah itu jual beli goror, Ustaz? Karena yang dikirimnya acak, saya cuma bisa minta nama dikirimnya cetakan Saudi Arabia saja, cetakan yang lebih klasik saja, kurang lebih seperti itu, Ustaz. Yang pertama seperti itu. Yang kedua, saya waktu membayar transaksi Ini sekarang barangnya proses datang, Ustaz, dikirim ke rumah saja, dikirim. Namun saya waktu pembayaran itu saya menggunakan uang orang tua saya, tapi saya tidak memberitahu, Ustaz. Nah, itu pertanyaannya kedua. Jadi apakah itu batil, Ustaz? Sekarang kitabnya prosesnya datang, lalu apakah nanti saya ketika kitab itu datang, sekarang saya memberitahu ke orang tua saya dulu bahwasanya saya menggunakan uangnya, lalu ketika nanti kitab itu datang, saya kecil kitabnya, saya terima kitabnya, saya buka dulu dosnya, oh ada ini kitab saya jilid 23, sampai saya sebutkan selesai, lalu saya bilang katanya setelah saya beli, uangnya sudah saya kirim beberapa waktu lalu, artinya saya memulai akad yang baru, Ustaz. Dengan syarat saya sudah memberitahu sebelumnya kepada orang tua saya, bahwasanya saya pakai uangnya, nanti barangnya sudah datang misalnya hari ini, lalu saya membuat akad yang baru. Apakah bisa menutupi kebatilan seperti itu, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum, Ustaz. Baik. Ini mohon maaf yang bertanya juga seorang ustadz ya. Pertama yang perlu kami sampaikan ustadz, jadi terkait penggunaan uang ortu, uang orang tua tanpa pemberitahuan terhadap ortu, ada dua keadaan. Jika setelah diberitahu ortu tidak ridho, maka anak berkewajiban untuk segera mengembalikan. Dan jika anak tidak mengembalikan, maka ini masuk kategori pencurian ya. Dan jika ketika anak mengambil harta ortu, ortu tahu dan dia enggak ridho, jadi ada mengambil harta ortu mengetahui, ortu tidak ridho, maka ini termasuk gosok. Kalau ortu tidak tahu dan ortu enggak ridho, maka ini masuk kategori pencurian. Karena itu jika setelah diberitahu dan ortu ridho, nggak jadi masalah. Dan setelah diberitahu, ortu tidak ridho, kemudian ustadz gantikan, insya Allah juga tidak masalah. Wallahu ta'ala alam. Itu terkait posisi penggunaan uang ortu. Intinya, hindari kondisi ghosob dan sarikah di saat ortu tidak ridho. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminta keridhaan ortu atau segera diganti. Kemudian yang kedua, terkait skema akad yang tadi disebutkan, yang kami pahami ini termasuk goror. Mirip sebagaimana jual-beli mula masah atau munabadah di masa jahiliyah yang dilarang oleh Nabi SAW. Naha Rasulullah SAW anil mula masah wal munabadah. Mula masah, jual-beli dengan cara disentuh. Misalnya ada orang yang memasang barang, terus pasar dibuka di malam hari. Dalam kondisi gelap gulita, dia disuruh jalan. Barang apa yang kamu pegang, itu yang harus kamu beli. Munabadah kurang lebih juga seperti itu. Barang apa yang kau lempar, kena, itu yang harus kau beli. Atau saya akan lempar barang ini di hadapan banyak orang. Siapa yang kena barang ini, maka dia harus beli. Dan dua transaksi seperti ini dilarang. Asasnya adalah karena dia mengandung gharar. Karena itu, jika kitab yang dijual itu tidak jelas, ini nanti yang mau dikirim sifatnya random. Ada banyak pilihan, tidak lengkap. Ada misalnya Fathul Bari, cuma sekian jilid. Ada Sunan Ad-Darimi, cuma sekian jilid. Misalnya mungkin ada Sahih Bukhari, tapi tidak lengkap. Ada Sahih Muslim, tapi tidak lengkap. Dan Anda tidak bisa milih, pokoknya random saja ya, kita kirim, kirim, kirim. Nah terus, namanya kitab kan tertentu. Beda dengan beras. Ini ada banyak beras. Kamu tidak bisa milih mau beras posisi tengah, samping, kanan, kiri. Tidak bisa milih. Pokoknya nanti kita tinggal nyakup, ya, tinggal nyiduk, dapat beras, kirim. Kalau beras, beras tengah, samping, kanan, kiri, kurang lebih sama. Mungkin bedanya, ya kalau ada perbedaan kualitas, ya tidak terlalu jauh. Tapi kalau kita, biasanya pengennya beli Fathul Bari. Kok dikasih Fathul Qadir? Saya pengennya beli Nailul Autor, tapi dikasih Subulus Salam. Padahal saya sudah punya Subulus Salam. Beli kitab A, dikasih kitab B. Dan jadinya, ini transaksi apa yang kayak gini? Ini jelas gorornya cukup besar, karena itu transaksi ini wallahu ta'ala alam, harus diulang, dan pengulangan transaksi itu seharusnya, ya, seharusnya dilakukan pembatalan. Dan konsekuensi pembatalan akad berarti tidak terjadi perpindahan hak milik. Nah, selanjutnya kita menjumpai masalah. Bagaimana kalau dua-duanya sudah sampai di tempat? Uang sudah dikirim, barang sudah sampai di tujuan. Padahal akad mau dibatalkan. Sama sebagaimana ketika orang sudah selesai transaksi, lalu dia punya hak khiyar, kemudian dia batalkan. Maka dia bisa kirim ulang, barang kirim balik, uang ditransfer balik. Jika dia nggak ridho. Atau dilakukan penyesuaian. Baik, ini saja. Saya beli, tapi harganya sekian. Dilakukan penyesuaian. Lalu mereka setuju. Status uang yang sudah dikirim sebagai apa? Sebagai jaminan. Barang yang sudah diterima, belum jadi hak milik. Tapi itu masih milik penjual, hanya saja ada di tempatnya. Terus mereka deal-dealan ulang, melakukan akad ulang. Sehingga akadnya saling ridho diulang, nilainya nanti bisa jadi juga berulang, harganya saya jadikan sekian. Misalnya yang Anda sudah kirim, 1 juta. Dan Anda nawar 800. Sah-sah saja. Kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kami bahas ini bermanfaat. Jazakumullah khairan atas kesempatannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.